aku kembali ke kota ini. Bila tahu kenyataan yang terjadi, engkau yang ku sayang tega mendustaiku kesetiaan yang ku titip padamu. Bukankah dulu engkau pernah berjanji menunggu sampai aku kembali lagi? Tapi kenyataannya engkau yang ku cintai terlena dalam pelukan sahabatku. Menyesal ku kembali ke kota ini. Menyesal ku kembali ke kota ini.